Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hanabidin azzakumullah telah diuraikan pada majlis yang pertama pemahaman tentang makna radikalisme dalam pandangan Islam. Ringkasnya ialah radikalisme segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah. Maka kita bisa menyatakan semua orang-orang kafir dari berbagai macam jenis dan ideologinya, mereka semua adalah kaum radikalis. Menebarkan pemahaman radikalisme kufur, sebab mereka semua adalah orang-orang kafir, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi ataupun musyrikin ataupun yang lain-lainnya dari kalangan non-muslim. Mereka dikatakan kafir, sebuah sifat yang lebih berat konsekuensinya dibandingkan dengan semata-mata kaum radikalis, kaum teroris. Begitu pula barakallahu fikum, dari keterangan yang di atas kita bisa menyatakan terkait dengan masalah radikalisme dalam tubuh Islam, semua firqah-firqah yang sesat, semua ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang sesat, merekalah yang dimaksud dengan radikalisme dan kaum radikalis, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakalakum. Semua ahlul bid'ah radikal. Semua pemahaman-pemahaman sesat radikal. Barakalakum. Itu kesimpulannya. Yang hak cuma satu, ialah Islam, dinul Islam itu sendiri, dan Islam yang di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka kewajiban masing-masing kita individu muslim dimanapun kita berada, terutama yang telah mengkaji Islam dan mengkaji sunnah, kewajiban kita ialah beragama Islam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Islam di atas sunnah dan dengan pemahaman salaf. Kita berupaya ke sana. Kita mengevaluasi akidah kita, mengevaluasi ibadah kita, dakwah kita, akhlak kita, adab kita, muamalah kita, keseharian kita supaya sesuai dengan prinsip ini. Sehingga kita di atas siratal mustaqim, selamat dari semua radikalisme dan terorisme. Juga dibahas tadi barakallahu fikum bahwasanya terorisme dibagi dua, ada teror pemikiran, ini terkait dengan radikal tadi, dan yang kedua teror fisik. Yang paling berbahaya adalah radikalisme, terorisme pemikiran. Ini yang paling berbahaya. Orang-orangnya lebih berbahaya dibandingkan dengan radikalis fisik. Sebab mereka sebagai dai-dainya yang menyebarkan racun-racun yang membahayakan, yang menyebarkan doktrin yang menyesatkan. Dai-dainya dan segala macamnya. Mereka di kalangan para ulama dan para fuqaha disebut dengan khawarij al-qa'diyah atau al-khawarij al-qa'idah, yang duduk, yang tidak tampil secara fisik, main di belakang layar, tapi mereka lah dai-nya, pencetusnya, pemrakarsanya, yang mengkampanyekannya, yang menanamkan doktrinnya, yang menghembuskan virus-virusnya, itu mereka. Ini lebih berbahaya daripada terorisme fisik. Adapun yang kedua, teror fisik diistilahkan dengan sebutan al-khawarij al-muqatilah. Khawarij yang tampil di lapangan, yang melakukan aksi-aksi, penembakan-penembakan, penyanderaan-penyanderaan, bom-bom bunuh diri, dan segala macamnya. Ini semua dilarang dalam Islam. Hanya satu yang boleh. Hanya satu yang boleh. Diistilahkan dengan sebutan al-irhabus syar'i. Teror yang syar'i. Kalau boleh dikatakan teror, dia syar'i. Yaitu, barakallahu fikum, yang pertama pada masalah jihad fisabilillah. Dalam front jihad, ketika ada jihad yang syar'i bersama dengan penguasa kita, dengan ketentuan-ketentuan jihad yang ada, sesuai dengan hukum-hukum jihad yang ada, yang syar'i. Ketika jihad, di situ ada yang namanya irhab, menteror musuh-musuh Islam, ya, membuat patah semangatnya, membuat down semangat mereka, menakut-nakuti mereka dengan berbagai macam upaya. Itu namanya irhabun syar'i. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian kekuatan yang kamu mampu, dan dari tambatan-tambatan kuda yang dengan itu kalian wahai kaum muslimin menteror mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, dalam front jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Ini jihad bersama dengan penguasa yang dilawan orang-orang kafir harbi. Ulama menfatwakan ini jihad yang syar'i. Ketika itulah muslimin melakukan tindakan menteror musuh-musuh Islam, entah dengan pesiwar atau dengan model proxy war atau dengan yang lain-lainnya dari berbagai macam upaya-upaya irhab. Itu syar'i. Sebab melemahkan musuh, membuat mereka takut dan musuh akan menang. Hanya itu yang boleh. Itu yang dikatakan irhab syar'i. Selebihnya tidak boleh. Yang kedua, barakallahu fikum, sebagian pihak menamakannya sebagai teror, sebagai radikal. Tapi dalam Islam bukan namanya radikal, tapi dimasukkan dalam kategori ingkarul mungkar. Ini dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada, kufur-kufur yang ada. Itu dalam Islam syar'i, termasuk prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat dengan ketentuan-ketentuannya yang syar'i. Ini dilakukan. Itu bukan namanya radikal, bukan namanya radikalisme, bukan namanya terorisme. Itu namanya prinsip Islam yang sesungguhnya untuk menghilangkan, membersihkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Namanya ingkarul mungkar. Tapi sebagian pihak menamakannya radikal. Kenapa? Dikarenakan anti kufur, anti syirik, anti bid'ah, anti takhayul, anti khurafat, anti khuzafalat, anti ini, anti itu. Radikal. Maaf Pak, Anda salah tuding, Anda salah alamat. Itu bukan namanya radikal, itu namanya ingkarul mungkar. Itu prinsip Islam yang paling mendasar. Tanpa ini tidak mungkin tegak yang namanya dinul Islam. Islam itu ditegakkan dengan dua prinsip, amar ma'ruf dan yang kedua nahi mungkar. Yang baik perintahkan, yang mungkar dicegah. Nahi mungkar dengan cara-cara yang disebutkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antara bentuk radikalisme yang jelas-jelas dalam sejarahnya masuk dalam kerangka terorisme ialah komunisme. Ini akan kita bahas sedikit. Barakallahu fikum. Dikarenakan dalam tema ada pembahasan komunisme. Komunisme, barakallahu fikum, dikatakan radikal, jelas-jelas radikal, dikarenakan komunisme ini ideologi kufur. Ideologi kufur munculnya dari orang-orang kafir. Dari orang kafir munculnya dari rahimnya Yahudi. Sebab yang mendirikan paham komunisme ialah seseorang yang dulunya dari keluarga Yahudi, kemudian menolak agama. Namanya siapa, Evan? Karl Marx. Karel Marx. Kalau dibaca bahasa medok, Karel Marx gitu ya. Karl Marx. Sehingga dikenal dengan Marxisme. Marxisme. Pahamnya namanya komunisme, dalam bahasa Arabnya namanya syuyu'iyah. Syuyu'iyah. Ya, syuyu'iyah itu Arabnya terjemahan kerennya komunisme, pekennya marxisme. Dikarenakan ada tokoh-tokoh mereka yang sangat dikenal yang mempengaruhi pergerakan komunisme, maka komunisme di samping dikasih nama marxisme juga dikasih nama leninisme, nisbah kepada Lenin, tokoh komunis mereka. Yang kedua stalinisme, dari kata-kata Stalin, tokoh mereka juga. Ini nama-nama lain dari Syuyuiyah. Ikhwan fillah jazakumullah, Asy-Syuyuiyah pemahaman komunisme dibangun di atas beberapa prinsip. Ini terkait dengan akidah mereka. Yang pertama ialah la ilaha. Meniadakan semua bentuk sesembahan. Komunisme tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Rabb. Tidak ada. Mereka tidak percaya dengan Allah Azza wa Jal. Mengingkari adanya Allah. Ini disebut dengan ateisme. Paham ya? Sehingga komunisme sangat lekat dengan ateisme. Anti Tuhan. Ini awal pendiriannya. Paham ya? Awal pendiriannya. Namun setelah itu membaur. Barakallahu fikum. Awalnya ateis. Tidak percaya dengan yang namanya Tuhan. Sehingga komunis itu tidak beriman kepada Allah. Tidak percaya adanya Allah. Ini jelas kafirnya. Jangan ragu-ragu. Yang kedua. Komunisme dibangun di atas asas Al-Diniyah. Itu bahasa Arabnya. Al-Diniyah. Tidak ada agama. Mereka punya prinsip anti-agama. Menolak semua agama-agama apapun. Dalam prinsip komunis, mereka punya prinsip muharabatul adyan. Perang melawan semua agama. Mereka mengatakan yang namanya agama itu merusak. Mereka mengumpamakan agama seperti opium. Tahu opium? Sejenis narkoba. Yang membuat rusak moral dan akhlaknya sang pengguna. Mereka mengatakan yang namanya prinsip-prinsip agama itu khurafatnya Rijaluddin, tokoh-tokoh agama. Sehingga tidak ada yang namanya Islam, anti-Nasraniyah, anti semua agama. Kecuali, tadi disebutkan mereka muncul dari rahimnya siapa? Kecuali Yahudi, anti-Yahudi. Cuman lebih senang sama mereka. Jadi sedikit enggak sukanya, lebih banyak sukanya. Dikarenakan pencetus mereka dari bangsa Yahudi. Nah, sehingga jangan lupa ada main belakang sama orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Yes, itu mereka. Nah, kalau mereka anti semua agama, dihukumnya apa ya, Pak? Dihukumi kafir. Lu yang beragama Yahudi aja kafir. Yang beragama Nasara aja kafir, apalagi tambah agama, jelas lebih kafir. Barakallahu fikum, lebih kafir. Mereka ini kalau mau dibikin perincian tingkatan kekufurannya, mereka itu lebih kafir dibandingkan dengan iblis. Bawa diam. Mereka anti Tuhan. Betul? Ingkar Allah. Betul? Iblis meyakini adanya Allah. Dia memanggil Allah dengan kata-kata Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Iblis arafa anna lahu Rabba. Iblis mengakui punya Rabb, punya Tuhan. Yaitu Allah Azza wa Jal. Sementara mereka ingkar Allah. Mana yang lebih kafir? Kok diam itu loh? Antum ini ngantuk apa? Takut bicara. Jangan takut bicara. Kita bicara secara agama, bukan secara politik. Lebih kafir mana? Komunis atau iblis? Komunis. Dikarenakan iblis masih percaya adanya Rabb, adanya Allah Azza wa Jal. Sementara mereka ingkar Tuhan, ateis. Komunis lebih kafir dari iblis. Komunis lebih kafir dari Fir'aun. Betul? Ya apa ya? Kenapa? Karena Fir'aun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di akhir hayatnya ketika tenggelam di Laut Merah, tobat. Tapi tidak diterima dikarenakan sudah selesai masa tenggangnya. Nah gitu ya. Sudah sekatul maut, tobat tidak diterima. Disebutkan dalam nasul Quran. Sehingga Fir'aun yakin dengan Allah Azza wa Jalla, tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Komunis? Tidak. Maka komunis itu lebih kafir. Komunis ateis lebih kafir daripada Fir'aun. Bahkan mereka ini lebih kafir dari semua yang kafir-kafir tadi. Orang-orang Yahudi masih percaya adanya Allah. Orang-orang Nasara masih percaya adanya Allah, Tuhan Allah. Iya apa ya? Orang-orang musyrikin, penyembah patung, penyembah berhala, masih meyakini Allah sebagai penciptanya. Betul? Musyriknya mereka adalah menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Itu wasilah saja, perantara saja untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka memberi syafaat kami saja. Apakah dia pencipta? Enggak, Allah yang menciptakan saya. Apakah memberi rezeki? Enggak, Allah yang ngasih rezeki kepada saya. Pengatur urusan kamu? Enggak, Allah yang mengatur saya. Nah terus, ya saya jadikan sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Yakin adanya Allah, Allah pencipta, Allah pengatur alam, Allah memberi rezeki. Itu musyrikin berhalaisme. Sementara komunis, ateis. Sehingga komunis ateis lebih kafir daripada musyrikin berhalaisme. Mereka lebih kafir dari semua yang kafir. Anti Tuhan, ateis. Anti agama, Al-Diniyah. Dalam bahasa namanya Al-Diniyah. Jadi kata-kata La-Din dijadikan satu kalimat namanya Al-Diniyah. Tanpa agama. Paham soalnya ya? Orang-orang komunis lebih kafir daripada Yahudi. Betul? Yahudi punya agama. Mereka tidak punya agama. Orang-orang komunis lebih kafir dari kaum Nasara. Betul? Ayuh, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Dari sinilah mereka begitu anti. Memunculkan permusuhan yang sangat kepada orang-orang yang punya agama. Terutama kaum muslimin. Dari sini akan muncul gerakan terornya. Ini sudah radikal ya Pak. Sangat radikal. Prinsip yang ketiga. Dari ideologi komunis adalah. Mereka ini menyatakan al-hayatu mada. Yungkirun al-umur al-ghaibiyat. Hidup itu materi. Hidup itu materi. Tidak ada hidup kecuali materi. Hanya materi, materi, materi, materi. Kata lagi yang lain. Mereka mengingkari semua perkara-perkara gaib. Apakah mereka beriman adanya malaikat? Lah, itu perkara gaib. Apakah mereka beriman dengan yang namanya alam jin? Lah. Tapi mereka pakai jin ya. Barakallahu fikum. Apakah mereka percaya dengan hari kebangkitan? Lah. Hari akhir? Lah. Hisab? La jannah, la neraka, la. Itu semua mereka ingkari dikarenakan itu perkara gaib. Sementara mereka punya keyakinan al-hayatu maddah, hidup itu materi. Ini barakallahu fikum mengingatkan kita adanya sebuah sekte kafir yang muncul di zaman lalu, di masa lalu barakallahu fikum, yang diabadikan oleh para ulama dengan sebutan sekte ad-duhriyah. Pemahaman mereka disebutkan dalam nasul Quran. Dalam Al-Quranul Karim di Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya terkait dengan orang-orang yang punya pemahaman semacam ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa la yuhlikuna illa dahr. Dari kata-kata illa dahr diambil kata-kata dahriyah atau duhriyah. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Namu tuwa nahya, kita mati hidup di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Tidak ada kebangkitan. namanya Dahriyah atau Duhriyah. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi di atas, beliau menyebutkan sekte Dahriyah ini, ikhwan, punya pemahaman bahwasanya dunia ini akan berputar kembali seperti sedia kala setiap 36.000 tahun sekali. Setiap 36.000 tahun sekali akan kembali awal lagi. Di restart. Jadi kalau ada jam gitu ya, muter kembali ke alam purbakala dahulu sejak 36.000 tahun yang lalu. Balik ke asal lagi. Sehingga semua akan kembali lagi, namanya reinkarnasi, tanah sukhiyah. Akan muncul lagi. Terus begitu. 36 tahun baik lagi, baik lagi. Terus demikian, tidak ada habis-habisnya, tidak ada kiamatnya, tidak ada hari akhirnya, tidak ada hari kebangkitannya, tidak ada hisabnya, tidak ada surganya, tidak ada neraka. Kehidupannya hanya materi duniawiya saja. Itu Dahriyah, dikatakan kafir oleh para ulama. Komunis punya pemahaman mirip seperti itu, mengatakan al-hayatu maddah, hidup itu hanya materi. Sehingga yang mereka kejar, dikarenakan pembahasannya materi, yang mereka kejar adalah kekuasaan, kekuatan, ekonomi. Hanya itu. Dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk menggapai yang mereka maukan. Al-hayatu maddah. Difahami ya, kawan? Ini tiga ideologi penting yang ada pada komunisme, syuyuiyah, yang dengan itu mereka dikatakan kafir oleh para ulama, dengan kesepakatan semua ulama, dan dikatakan radikal. Radikal di luar Islam atau ke dalam Islam? Hah? Di mana? Di luar Islam, dikarenakan lahirnya dari rahimnya orang-orang kafir, pencetusnya orang-orang kafir, ideologinya kufur. Ini namanya radikalisme kafir yang kufur, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, komunisme terkait dengan masalah akhlakiyah bejat. Mohon maaf kalau saya punya bahasa agak kasar, supaya antum tahu bagaimana ngerinya syuyuiyah komunisme. Dalam perkara akhlakiyah, dalam perkara akhlak wal adab wal muamalah, bejat. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka juga menganut dua paham. Yang pertama ialah paham muharabatu nizamil usrah. Mereka ini anti rumah tangga. Ya. Memerangi aturan-aturan pernikahan dan rumah tangga. Namanya nizamul usrah. Tidak ada itu. Dari situ pula barakallahu fikum, mereka punya aturan yang lain. Al-qawlu bisyuyu'iyatun nisa. Punya ideologi perempuan itu milik bersama. Namanya syuyu'iyatun nisa. Perempuan itu milik bersama. Betul-betul menginjak-injak harga dirinya kaum wanita. Mereka dikecualikan istri-istri dan putri-putri tokoh-tokoh besarnya. Itu tidak mungkin. Itu hanya untuk selain itu. Itu dikatakan syuyu'iyatun nisa. Disitulah mereka menghalalkan perzinaan. Mereka menghalalkan LGBT. L lesbi, G gay, B biseksual, T transgender. Betul? Itu halal tengah-tengah mereka. Tidak ada ikatan pernikahan. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Ketika ada yang punya anak, itu anak tidak ditanggung oleh orang tua. Enggak punya hak ngurusi anak. Anak dipegang sama daulah mereka, penguasa mereka, taruh di tempat ngurusi anak. Tidak tahu ini bapaknya siapa, ibunya siapa. Tidak ada. Zina bebas, lesbian bebas, gay, homoseksual bebas, biseksual, laki perempuan bebas, transgender bebas, mau macam-macam bebas. Allahul musta'an. Ditambah lagi yang namanya homer, biasa di sana. Al-wahib rusak. Sosial masyarakatnya rusak. Akhlak adabnya rusak. Ini semuanya ada pada kaum syu'iyah. Karena punya dua pemahaman. Muharabatu nidhamil usrah, memerangi aturan rumah tangga. Dan yang kedua, al-qaul bi syu'iyatun nisa, perempuan milik bersama. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Jangan heran negara-negara yang dikuasai oleh komunisme atau komunisme tersebar luas di sana, ini semuanya ada pada mereka. Prostitusi terbesar di dunia itu di negara-negara komunis. Negara komunis Rusia. Dulu Soviet, sekarang Rusia. Negara komunis yang cukup besar ialah Jerman, Kuba. Jangan lupa ASEAN. Tahu ASEAN, Evan? Tahu ASEAN? Apa itu? Apa itu ASEAN? ASEAN itu Tiongkok. Dari kalangan Cina. Itu asli. Termasuk wilayah komunisme. Barakallahu fikum. Di sana itu biasa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga akidahnya rusak. Ubudiahnya rusak. Akhlaknya rusak. Sosial kemasyarakatannya rusak. Itu komunisme. Itu semua dari ideologi mereka sendiri. Yang berikutnya, komunisme dalam sejarahnya, barakallahu fikum, mereka biasa mengeluarkan yel-yel, mengkampanyekan anti borjois, anti kapitalis, anti imperialisme barat, ingin memperjuangkan hak-hak rakyat bawah yang mereka istilahkan dengan sebutan kaum proletar, orang-orang bawah, buruh-buruh, tani-tani, rakyat bawah, itu katanya ingin dinaikkan harkat dan martabatnya, sisi ekonominya, memperjuangkan hak mereka, melawan orang-orang imperialis, melawan orang-orang kapitalis, melawan orang-orang borjois. Borjois itu orang-orang yang kaya raya. Barakallahu'alaikum. Ini yel-yel mereka. Sehingga dalam sejarahnya mesti yang disasar mereka-mereka ini. Tapi pada kenyataannya, barakallahu fikum, mereka hendak mencapai target ekonomi, kekuatan, kekuasaan. Anti-borjois untuk meraih anti-borjois untuk menjadi seorang borjois. Dipahami misalnya ya? Anti-borjois, anti orang-orang kaya, anti orang-orang kapitalis, anti orang-orang imperialis. Ini kan orang kaya-kaya semua, Evan. Anti mereka. Mengangkat derajatnya orang proletar, orang bawah. Dinaikkan ke atas. Anti borjois untuk jadi borjois. Dipahami misalnya ya? Itu mereka. Tetapi menggunakan cara-cara pertumpahan darah. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Dari sinilah mereka dikenal sebagai paham radikal teroris. Itu mereka. Dalam sejarah resolusi mereka selalu terjadi dengan pertumpahan darah. Di Soviet, pertumpahan darah. Di tempat-tempat mereka berusaha untuk memenangkan di sana, pertumpahan darah. Jangan lupa, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Indonesia memiliki histori yang sangat lekat dengan komunis. Di Indonesia pernah hadir Partai Komunis Indonesia, PKI, yang sudah dinyatakan terlarang oleh negara kita, termasuk OT, organisasi terlarang. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam perjuangan mereka, barakallahu fikum, selalu menggunakan kekerasan-kekerasan, menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah untuk mencapai kekuatan dan kekuasaan. Upaya-upaya menggulingkan pemerintahan Indonesia mereka lakukan berkali-kali. Dalam sejarahnya kaum komunis Indonesia, 3 kali upaya mereka ya. 3 itu banyak. Menunjukkan mereka betul-betul ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Hati-hati. Yang pertama tahun berapa ini? Yang mbah-mbah tua-tua. 1926. Ini gak menangi pak? Alhamdulillah. Kalau kita kan masih muda, cuma tahu sejarah saja. Tahun 2006. 2006. Aduh. 1926. 1926 Masehi. Di Indonesia terjadi upaya kudeta militer dilakukan oleh orang-orang komunis. Gagal. Alhamdulillah ta'ala wa taufiq. Gagal. Jangan lupa, aktor paling besar yang paling utama dalam kegagalan kaum muslimin. Diulangi lagi pada tahun 1948. Di mana ya pak? Di Madiun. 26-48. 22 tahun mereka diem. Ternyata di balik itu mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu mereka punya power, namanya people power, kekuatan massa, mereka langsung unjuk lagi, menggulingkan kekuasaan yang ada dengan cara-cara kekerasan. Kudeta militer yang kedua, dan lebih banyak di kota Madiun. Madiun, lautan darah. Madiun sekitarnya, Madiun, Magetan dan sekitarnya, lautan darah. Mengerikan. Gagal. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqi. Jangan lupa, aktor utama yang paling besar, kaum muslimin. 48. Muncul lagi yang paling bersejarah. Tahun 65. Sampai lekat di benaknya kaum muslimin dan warga negara Indonesia. G30S. Lanjut. PKI. Gerakan 30 September dari PKI. Sekarang mau upaya dihapuskan kata-kata PKI-nya. G30S. Itu di Indonesia terulang lagi. 48 terus 65. Berapa ya kan? Berapa tahun yang lalu? 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun kemudian. Dari 48 gagal, mereka diem, menyiapkan lagi yang berikutnya. Begitu mereka punya masa yang kuat, muncul lagi gerakan nasional. Gerakan nasional G30S PKI tahun 65. Alhamdulillah, gagal lagi. Padahal sudah betul-betul dirancang sedemikian rupa, digagas. Ada permainan orang dalam. Dengar tadi suara saya? Hah? Gak dengar? Alhamdulillah gak dengar. Padahal sudah betul-betul permainan orang dalam. Ikut ya. Dalam itu ikut semua. Gagal alhamdulillah. Alhamdulillah itu gagal. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa, aktor utama yang paling besar kaum muslimin. Sekarang tahun 2016. Dari 65 berarti sudah berapa? 51 tahun yang lalu. Betul? Jangan dikira kemudian mereka itu tiada. Tidak ada sejarahnya orang-orang komunis itu diam. Reda, tidak. Selama masih ada negara-negara komunis kafir di luar sana yang membackup mereka, mereka akan siap kapanpun itu untuk muncul kembali. Dan tanda-tandanya sudah semakin banyak, semakin menggeliat. Dan lebih modern, lebih terselubung, lebih canggih. Menyesuaikan zamannya. Sekarang zaman-zaman modern. Mereka bergerak kali ini, mereka bergerak luar biasa. Kalau dukungan dari luar tetap. Tetap ya Pak. Bukan semata-mata dari negara-negara yang dulunya komunis, yang juga sekutu-sekutu komunis pun ikut andil. Barakallahu fikum. Dari mana-mana. Mereka masuk melalui parlemen-parlemen. Itu jelas. Parpol dijadikan sebagai kendaraan yang paling aman untuk mempersiapkan kekuatan mereka. Jangan lupa. Jangan lupa. Terkait dengan urusan ini, mereka sudah bisa dikatakan lebih dari 50%. Barakallahu fikum. Hati-hati. Masuk ke parlemen. Kemudian yang dulunya mereka ateis, sebagian mereka masih ateis, kebanyakan mereka melebur. Mereka lebih banyak melebur ke Kristen, masuk ke Dewan Gereja. Mohon maaf disebutkan. Dari tempat-tempat yang dulunya basisnya orang-orang merah, mereka dulu dikatakan sebagai partai merah. Sekarang pun juga masih merah. Barakallahu fikum. Itu banyak yang melebur ke Kristen, masuk menjadi agama Nasrani. Jangan lupa ada backup dari kalangan Nasrani ya. Ini jangan dilupakan, dikarenakan sudah melebur dengan kaum Nasrani. Jangan lupa orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka lahir dari rahimnya Yahudi. Ini konspirasi. Plus negara-negara komunis, jangan lupa. Plus sekutu-sekutu komunis, sekutu-sekutu negara komunis. Tahu yang dimaksud ya kan sekutu negara komunis? Siapa ya kan? Tidak tahu. Sekutu mereka adalah Iran. Iran itu sekutunya Rusia. Jangan lupa. Rusia negara komunis. Iran dengan paham Syiah Rafidah itu sekutunya komunis. Rafidah itu juga lahir dari perutnya orang-orang Yahudi. Sama kayak ISIS Khawarij. Dari orang-orang Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nasoro Yahudi. Komunis, Syiah Rafidah, Khawarij, limo ya ikhwan. Hati-hati. Mereka melebur. Dengan melebur semacam ini, mereka bisa mengambil banyak suara dan dukungan. Barakallahu fikum. Hati-hati. Mereka masih menggunakan orang-orang bawah, petara-petara petani-petani, buruh-buruh bawah, orang-orang raya jelata terus dimasuki. Mereka masuk lewat kesenian. Semenjak zaman dahulu kala lewatnya kesenian, betul? Sampai dikenal di zaman mbah-mbah kita dahulu lagu tradisional kesenian yang digubah sama mereka. Dulu namanya lagu apa Ivan? Pak Tua? Lagunya genjer-genjer. Itu seninya mereka. Kesenian Indonesia namanya lagu genjer-genjer. Itu aslinya bukan punya mereka. Itu seninya orang-orang Indonesia. Tapi dipakai oleh mereka untuk simbolnya mereka. Genjer, genjer, genjer, genjer. Maksudnya ganyang jenderal, ganyang jenderal. Hati-hati. Dulu, sekarang itu masih demikian. Tapi bukan lagi kesenian tradisional saya, Evan. Mereka masuk ke grup-grup band, grup-grup musik. Hati-hati. Ini punya fans fanatik. Mereka masuk di kalangan para mahasiswa. Dengan organisasi mahasiswanya ya Pak, apa namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya masuk kan, sehingga lebih mengerikan. Simbol mereka yang begitu khas palu arit, palu arit itu sekarang berupaya dicoba disebarkan di beberapa tempat, uji coba, tes daya ingatnya masyarakat. Di banyak tempat kita demokan beberapa waktu yang lalu adanya penyebaran kaos-kaos merah bergambar palu arit. Itu tes uji coba ya Pak. Ternyata respon luar biasa dari kaum muslimin. Mandel. Dimunculkan lagi barakallahu fikum kalender-kalender dengan gambar palu arit. Ini di Kalimantan. Barakallahu fikum. Dimunculkan lagi bahkan bendera, dinaikkan bendera palu arit. Responnya luar biasa. Sekarang lebih terselubung lagi, dinaikkan gendera ASEAN. Tahu ASEAN? Tahu ASEAN? Cina. Bendera ASEAN dinaikkan. itu jangan dikira perkara biasa. Itu indikasi yang sangat mengerikan. Dari kalangan aparat-aparat yang begitu jujur mengatakan bahaya itu. Bukan semata-mata asingnya. Di belakangnya asing itu negara komunis. Dan subhanallah digandengkan sejajar dengan bendera merah putih. Bahkan lebih besar benderanya. Mau diturunkan, dilarang sama sebagian pihak. Bayangkan. Aparat yang tegas, turunkan. Hati-hati. Ini semuanya kan indikasi-indikasi. Jangan dikira sudah 51 tahun mereka pasca 65 mereka diam. Lah, gencar. Sangat gencar, terselubung, terus demikian sambil ukur kekuatan. Hati-hati. Maka harus terus diwaspadai barakallahu fikum, terutama negara-negara yang pernah punya sejarah komunisme, di antaranya negara NKRI. Ini punya sejarah yang begitu kental dengan komunisme, langsung Rusia dan langsung Cina. Ayo, di tahun 26 langsung Rusia, tahun 48 itu Cina, langsung 48 sama tahun 65 itu langsung Cina yang langsung memonitornya, ikhwan. Hati-hati. Sehingga pembahasan terkait dengan komunisme sangat penting untuk digalakkan di mana-mana. Bukan dalam rangka untuk su'ubon, tapi dalam rangka untuk menyadarkan kaum muslimin supaya mereka meningkatkan kewaspadaan mereka terkait dengan kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Ini komunis era sekarang ini. Sekarang tidak ada yang namanya PKI, itu tidak ada. Sudah OT. Merah sudah, terlarang. Tapi mereka menggunakan yang lain. Bukan PKI, tapi P yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Banyak P. Nah gitu ya. P kan partai. Banyak P-nya ya, Pak. Dan juga yang lain-lainnya. Hati-hati. Gejala-gejala komunisme, terutama dari kalangan asing-asing ini sangat menggeliat. Kita enggak seudon, tapi waspada. Tapi waspada, barakallahu fikum. Banyaknya datangnya asing-asing ke Indonesia dengan begitu derasnya, entah dikasih nama tenaga kerja atau tahu-tahu nyelinap, tahu-tahu ada di sebuah tempat, mereka cocok tanam, enggak ngerti bahasa Indonesia, taunya bahasa Mandarin, tahu-tahu punya KTP dan segala macam, diwaspadai. Kita enggak seudon, tapi diwaspadai. Asing lekat dengan komunisme. Hati-hati, diwaspadai. Muslimin diminta untuk selalu waspada. Dan muslimin diminta untuk selalu bersinergi dengan pemerintahnya. Dengan penguasanya. Ketika ada gelagat-gelagat mulai muncul lagi, laporkan segera kepada penguasa kita. Kepada pemerintahan kita. Kepada aparat kita. Jangan main hakim sendiri. Semua disinergikan, dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan pihak penguasa kita. Barakallahu fikum. Tapi muslimin waspada. Ingat, muslimin dalam setiap kesempatan yang semacam itu di garda terdepan. Itu muslimin di garda terdepan. Apalagi untuk zaman sekarang, barakallahu fikum, di Indonesia ini, antum sudah saya sebutkan 5 poin tadi, ikhwan, pihak-pihak yang sangat kental kolaborasinya dan konspirasinya untuk Indonesia Raya ini. Hati-hati. Panglima TNI juga sudah mulai mewanti-wanti dengan tegas adanya ancaman-ancaman terkait dengan Indonesia Raya ini. Terkait dengan Indonesianya, negara yang hijau. Indonesia kan negara hijau ya, bukan negara biru ya. Negara hijau dengan kekayaan alam yang luar biasa. Antum bayangkan dari mulai Sabang sampai Merauke, itu kalau naik pesawat 8 jam, ada yang mengatakan 10 jam. Saya kemarin ke daerah Sumatera Utara, di daerah namanya Asahan, Kabupaten Asahan, Kota Madya Kisaran. Dalam forum daurah semacam ini, dari pihak Koramil berbicara, menjelaskan tentang Indonesia Raya ini. Dari Sabang, Pak, jenengan naik pesawat, sampai Merauke, itu 10 jam setengah. 10 jam setengah. Masih Indonesia. Masih Indonesia. Jenengan dari Jakarta menuju ke Saudi, 8 jam. Betul? 8 jam. Itu Anda sudah melewati sekian negara, betul? Ya Pak ya, antum melewati Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Kolombia, terus ada mungkin Yaman dan segala macam, sekian banyak negara Anda lewati. 8 jam. Ini dari Sabang sampai Merauke 10 jam setengah masih Indonesia. Besar. Kekayaan lautnya, kekayaan alamnya, kekayaan luar biasa. Itu membuat banyak pihak merasa iri dengan Indonesia. Ancaman-ancaman itu ada. Langsung disampaikan oleh pihak Panglima TNI. Itu jangan dianggap remeh ya Pak. Hah? Bahkan disebutkan di setiap penjuru-penjuru tanah air kita ini sudah dibangun tempat-tempat militer yang moncongnya langsung ke Indonesia ini. Barakallahu fikum, hati-hati. Dan jangan lupa banyak dari kalangan asingnya. Dari kalangan asingnya. Maka dibahasakan asing dan aseng. Bukan asin loh ya. Asing dan aseng. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ala kulli hal disampaikan bukan untuk menakut-nakuti. Disampaikan untuk sebagai bukti nyata geliat komunisme itu ada sangat terasa di Indonesia Raya ini. Maka di antara langkah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang diupayakan selama ini penyebaran majalah khusus komunisme ke semua kalangan supaya mereka semuanya paham komunisme mulai bangkit kembali. Waspada, waspada dan bersinergi dengan pihak pemerintah untuk menangkal hal-hal yang berbau semacam ini. Barakallahu. Nah, itu secara global ya kawan. Kalau mau dibicarakan panjang, kalau mau dibicarakan sejarah bagaimana mereka membantai kaum muslimin, wah mengerikan ya kawan, dengan berbagai macam pembantaian yang ada, sangat-sangat mengerikan, lebih sadis daripada yang sadis. Semua penyiksaan itu mereka lakukan kepada kaum muslimin, menunjukkan mereka adalah teroris sejati, membantai kaum muslimin. Sebagaimana Syiah Rafidah Nusairiyah juga pembasmi kaum muslimin, juga sebagaimana kaum kafir pembasmi kaum muslimin, di mana-mana sekarang terjadi pembantaian kaum muslimin, menunjukkan mereka semua teroris. Teroris yang sesungguhnya adalah mereka. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, radikalisme, dari situ muncul terorisme, dan bentuk radikalis teroris adalah kaum komunis. Radikalis kafir, teroris kafir dari kalangan kaum komunis. Yang sangat disayangkan, banyak dari kalangan umat-umat Islam yang terpengaruh ini semuanya. Rata-rata faktornya ekonomi. Dan yang kedua, dunia. Dan yang ketiga, kejahilan terkait dengan komunisme tadi. Dan yang keempat, tergerusnya akidah umat Islam dalam bab ini. Fallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah bahayanya, ini sangat jelas. Radikalisme, terorisme, apalagi komunisme, ketika terjadi pada individu, maka akan rusak manhajnya, rusak akidahnya, rusak agamanya. Apalagi terkena komunisme, akan rusak segala sesuatunya. Bahkan dia menjadi kafir dengan itu. Individu itu akan rusak. Barakallahu fikum. Apalagi ketika menimpa masyarakat, apalagi menimpa sebuah bangsa dan negara, mengerikan, sangat mengerikan. Bahayanya laten, individu, masyarakat, bangsa dan negara. Terjadinya pemberontakan, pemberontakan, penggulingan kekuasaan, kudeta, pelengseran dan segala macamnya itu semua dari kalangan kaum radikalis, teroris. Baik dari kalangan kaum khawarij ataupun yang selain mereka, barakallahu fikum. Terasa banget penyimpangan dan mara bahayanya. Anda bisa merasakan langsung tergambarnya bagaimana radikalisme, bagaimana terorisme, bagaimana komunisme. Nampak kerusakan dalam luar individu, masyarakat dan juga bangsa dan negara, barakallahu fikum. Terkait dengan solusi, barakallahu fikum. Solusi yang pertama adalah kembali kepada bimbingan Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dipelajari. Dengan cara mempelajari kembali Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mendakwahkannya. Ini benteng utama. Tetap di atas siratul mustaqim akan selamat dari semua tadi. Kunci ya kan. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin banyak radikalisme, semakin banyak terorisme, semakin menggelut komunisme, semakin semangat belajar. Kaji Al-Quranul Karim, kaji sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaji pemahaman salaf. Tindakan antum yang begitu semangat menyemarakkan markis-markis Ahlussunnah dengan ilmu, amal dan dakwah, langkah yang sangat tepat. Dengan antum menyemarakkan muhadharah-muhadharah, daurah-daurah ilmiah, mengkaji akidah Ahlussunnah, akhlak, wa adab, wa ibadah dan segala macamnya, langkah yang sangat tepat untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Individu kita dan juga untuk orang lain. Ilmu syar'i, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, ilmu, amal, dakwah di atas prinsip yang semacam ini, barakallahu fikum. Ya, yang kedua yang akan saya adalah mempelajari lebih khusus, mempelajari lebih khusus usul i'tiqad ahli sunnah, prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Terutama untuk tiga poin tadi, menangkal radikalisme, terorisme, komunisme dari prinsip akidah. Sehingga penting untuk selalu dikaji tentang prinsip-prinsip akidah salaf. Barulah dikaji, dipelajari, disampaikan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, pentingnya melakukan dan menegakkan prinsip ingkarul mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terutama ingkarul mungkarnya, prinsip rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah, prinsip tahdzir minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan mara bahaya. Ini harus diterapkan. Ya. Tanpa ini, sulit untuk memahamkan mereka bahaya yang ada. Tidak cukup dengan semata-mata mengkaji Islam, mengkaji sunnah, mengkaji prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah. Tidak cukup. Tapi harus diiringi dengan ingkarul mungkar, dengan nahi mungkar, menjelaskan kepada muslimin, salafin, kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan yang zaman dahulu dan penyimpangan yang sekarang-sekarang ini. Dijelaskan perkembangan yang terbaru terkait dengan penyimpangan yang ada. Komunisme, liberalisme, Syiah Rafidhah, Khawarij, dan yang lain-lainnya. Harus ada ingkarul mungkar. Akan menyempurnakan prinsip kita dalam berakidah. Diumpamakan oleh para ulama, seseorang yang hanya belajar Islam, belajar sunnah, belajar akidah yang sahihah, tanpa mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada, tanpa mengingkarinya, tanpa mentahdirnya, diumpamakan orang yang membangun sebuah bangunan yang begitu megah, begitu mewah, megah, Masya Allah, dekorannya Masya Allah, interiornya Masya Allah, luar biasa, indah sekali. Tapi enggak dikasih pintu. Kayak tempatnya antum ini enggak pakai pintu. Enggak ada pengaman. Akhirnya semuanya masuk. Iya. Ular masuk, nyamuk masuk, serangga masuk, ya dari sawah masuk. Semuanya masuk. Betul? Betul. Rumah kamu itu megah. Tapi semuanya masuk, ada ularnya. Ada serigalanya. Mereka di tengah hutan begitu. Wah, singa segala macam, semuanya masuk. Apa gunanya rumah yang megah, tapi di dalamnya banyak hewan buas? Gunanya apa ya, Pak? Tidak ada gunanya. Ah, tolong ya, antum tempati rumahku yang megah itu. Ditengok, luh, macane. Ada singanya, ada ularnya, ada serigalanya. Afan, afan, afan. Tak bayar. Tak bayar. Sudah antum tempat di rumah aku 1 bulan 100 juta. Afwan ya akhi. Loh, kok afwan kenapa? Lah itu banyak hewan buasnya. Ada lagi yang membangun rumah. Enggak mewah. Bangun rumah semampu dia. Dibangun, kokoh pondasinya. Tapi enggak semegah yang sebelumnya. Enggak semewah sebelumnya. Dia kasih jendela, tutup pintu, tutup pengaman, tutup. Kasih pagar, kasih gembok dan segala macamnya. Antum pilih yang mana? Ya, antum tinggal di rumah yang kecil itu atau di rumah yang mewah, megah tadi ini? Jawabannya? Yang kecil itu, Ustaz. Kecil tapi permai. Yang penting, Ustaz, aman. Nah, itu megah, gede, full singa, Ustaz. Dicaplok, Ustaz. Bahkan. Itu perumpamaannya para ulama. Ada seseorang belajar Islam, belajar sunnah, akidah yang sahihah, tapi tidak mempelajari penyimpangan-penyimpangan yang ada, akan rusak, dirusak oleh penyimpangan-penyimpangan tadi dalam keadaan dia tidak merasa. Tak ngerti ini penyimpangan masuk. Tahu-tahu masuk, tahu-tahu menyimpang tanpa sadar. Maka penting ditegakkan yang namanya ingkarul munkar, prinsip urdud ilmiah, bantahan ilmiah dengan ketentuannya, tahdzir yang syar'i dengan ketentuannya, untuk mengcounter berbagai macam pemahaman tadi. Radikalisme di counter, terorisme di counter, kemudian komunisme, liberalisme, Syiah Rafidhah, semuanya di counter dengan prinsip tahdzir min syarr. Barakallahu fikum. Ada muhim juga. Sehingga semangat belajar, semangat mengamalkan, semangat mendakwahkan, mengkaji yang benar. Tapi jangan lupa semangat untuk ingkarul munkar. Dan itu bukan radikal, itu menerapkan prinsip Islam yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Ingat, semuanya harus dengan dasar ilmu syar'i. Terkait dengan masalah dengan pemerintah kita, dijelaskan tadi harus menegakkan prinsip Islam as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan mentaati penguasa dengan poin-poin dan rincian yang dijelaskan tadi. Ini akan selamat dari radikalisme, terorisme yang terkait dengan penguasa kita. Barakallahu fikum. Intinya diterapkan Islam secara kafah dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Ini secara global terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Masya Allah, bagaimana cara mengatasi radikalisme yang terjadi di Rohingya, bukan Rohingya itu suku ya Evan, yang terjadi pada muslimin suku Rohingya di Burma Myanmar, yang dilakukan oleh kaum Buddha terhadap muslimin di sana. Nah, itu yang pertama adalah mendoakan untuk mereka. Kaum muslimin atau salafiyin, kenapa melakukan qurut nazilah? Dikarenakan ada anjuran dari Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Menteri Agama dengan resmi menganjurkan kepada setiap kaum muslimin untuk qurut nazilah, mendoakan muslim-muslim Rohingya. Salafiyin sebagai pihak yang paling depan, di garda terdepan dalam bab prinsip as-sam'u wa tha'ah, langsung merespon. Dan itu merupakan cara untuk mendoakan muslimin di sana dan dalam rangka untuk ketaatan kepada waliul amr. Maka langsung dibikin konsepnya seperti itu atau semisal itu ya kan, harus macam itu. Konsep disebarkan kepada para ikhwah, dilakukan yang namanya qurut nazilah. Sampai kondisi reda atau selesai tindakan-tindakan yang di sana, atau dari pihak penguasa barakallahu fikum mengatakan selesai dan berhenti qurut nazilahnya. Selama belum selesai, terus kunut. Dulu zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, beliau qurut nazilah mendoakan kejelekan untuk ri'lun wa zakwan selama satu bulan penuh. Qanata syahran, sebulan penuh. Antum masih berapa hari? Ini berapa hari ya, Pak? Harus 10 hari ya? Ya, sepekan lebih ya? Nah, belum ya, Pak, sabar. Sekaligus antum belajar qurut nazilah. Nah, antum jarang-jarang kan qurut nazilah ya? Nah, itu. Jadi ada mengamalkan sebuah amal namanya qurut nazilah. Qurut nazilah itu bisa dikerjakan ketika ada SK presiden atau SK penguasa. Tidak boleh sendiri-sendiri. Yang menentukan qurut nazilah itu pemerintah. Itu diantara amal ibadah yang harus bersama dengan pemerintah. Qurut nazilah. Itu cara yang paling bagus. Isinya mendoakan kebaikan untuk muslimin Rohingya dan doa kehancuran untuk orang-orang kafir, musuh-musuh agama yang membantai mereka. Pertolongan secara hartawi bisa, tapi harus diserahkan kepada pihak yang amanah. Jangan asal naruh bantuan nanti malah nggak disampaikan ke sana. Kalau ada apa namanya informasi terkait dengan tempat-tempat bantuan yang amanah, larikan ke sana. Tapi info yang sampai kepada sampai sekarang terisolasi. Betul-betul ditutup rapat oleh penguasa Burma dalam bab ini. Jangankan bantuan, wartawan tidak boleh masuk, jurnalis yang boleh masuk. Allahul musta'an. Bagaimana kalau seluruh negeri muslim bersatu untuk menyerang kaum Buddha di Myanmar, dipimpin negeri Tauhid Saudi Arabia? Ya, silakan berangan-angan. Tapi enggak semua angan-angan itu terwujud. Ini sekarang enggak kayak zaman dahulu. Ini sekarang sudah diatur oleh perjanjian internasional ya, Pak. Enggak asal wacu sikat gitu. Dulu enggak sembarangan. Jangan kan jauh-jauh. Kaum muslimin bersatu di Indonesia untuk perang melawan Myanmar. Enggak bakal diizinkan sama pemerintah. Ya, Pak ya. Ada prosedurnya ya, Pak. Enggak sembarangan. Ya kalau bicara angan-angan sih seandainya ya kalau di sini gitu diizinkan pemerintah kita maju, diizinkan pemerintah loh ya kita maju. Maju apa enggak maju? Maju. Tapi masalahnya di negara lain penguasa enggak mengizinkan terkait dengan masalah itu. Maka cara yang tepat mendoakan kebaikan untuk muslim Rohingya dan mendoakan kehancuran untuk musuh-musuhnya. Makanya ketika antum doa itu sambil meresapi. Doanya jangan dibikin lagu-lagu yang aneh-aneh gitu. Ini enggak lagi baca Quran ini, lagi baca doa kehancuran untuk mereka. Sehingga yang tegas. Ada harapan yang kuat ketika antum berdoa. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang Habib Rizik Syihab? Masya Allah. Bukan salafi. Bukan salafi. Dengan tanpa keraguan-keraguan lagi bukan salafi. Terus apa? Al-Muhim bukan salafi. Terkait khawarij yang prinsipnya memberontak kepada penguasa. Apakah yang ikut berdemo juga semuanya dipukul rata bahwa mereka khawarij semua Ustaz? Masya Allah. Mudhaharat yang namanya berdemo, demonstrasi itu merupakan cara-caranya orang kafir. Bukan termasuk cara Islam sedikit pun. Sehingga yang namanya demonstrasi itu haram pada zatnya karena tasyabuh dengan orang kafir. Ini fatwa ulama kibar pada masa ini. Syekh bin Bas, rahimahullah, Syekh bin Uthaymin, Syekh Salih Fauzan, Lajnah Da'imah, dan yang lain-lainnya. Tegas mereka mengatakan yang namanya demonstrasi bukan cara syar'i untuk menyuarakan aspirasi. Itu Syekh Salih Fauzan tegas mengatakan seperti itu. Demonstrasi bukan cara syar'i untuk menuntut hak. Demonstrasi bukan cara syar'i untuk menyelesaikan persoalan. Itu fatwa ulama kibar. Yang diakui oleh kita dan sebelah. Faham soal ya? Ketika mereka turun-turun ke jalan melakukan demonstrasi, semata-mata turun jalan demo, sudah haram hukumnya. Jadi faham? Melanggar cara-cara syar'i. Diizinkan penguasa. Jawabannya, tidak semua yang diizinkan penguasa itu syar'i. Ketaatan kita kepada penguasa terikat, betul? Hanya dalam perkara syar'i saja. Ya, Pak ya? Apa-apa ya? Kok diizinkan sama pihak penguasa? Ya, kalau yang diizinkan perkara yang mubah, taati. Perkara yang maslahat umum, taati. Perkara syar'i, taati. Perkara maksiat haram, jangan kamu taati. Apa-apa ya? Mohon maaf, kalau seandainya penguasa kita mengizinkan prostitusi. Silakan prostitusi. Negara melegalkan prostitusi tapi dengan syarat laki-laki umurnya di atas 17 tahun, perempuannya umurnya di atas 15 tahun. Yang di bawah itu maka didenda. Terus antum rame-rame gitu. Halal Ustaz, ngapain juga zuat. Mudah tinggal pilih mana yang disuka main. La haula wala quwata illa billah. Apa begitu? Diizinkan penguasa ya. Apakah mereka mengatakan, oh iya, tidak apa-apa gitu. Tambah sewak mereka ya. Jawabannya, enggak itu haram, zina itu haram. Lah ya sama. Sama. Mudhaharah juga diharamkan dari para ulama. Tasyabuh dengan orang kufar. Kemudian insya Allah ya. Nah, ketika turunnya itu dalam rangka untuk menekan penguasa, itu namanya pemberontakan. Itu namanya khuruj. Yang namanya pemberontakan itu bertingkat-tingkat. Ada pemberontakan dengan statement ucapan-ucapan, namanya khuruj bil kalam. Menghina penguasa, menjatuhkan martabat penguasa, menghinakan, melecehkan, mengumbar aib penguasa. Itu pemberontakan. Tapi namanya khurujun bil kalam. Haram hukumnya, ikhwan. Itu pemahamannya khawarij. Ada khurujun bil arkan, bil fi'il. Dengan tindakan. Bayangkan antum membuat sebuah lajnah. Sebuah muassasah yang ilegal. Itu khawarij. Itu khurujun bil hukam. Itu dimasukkan oleh para ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Membuat sebuah lijan, lajnah. Atau masyru'iyat, proyek-proyek yang ilegal. Alhamdulillah. Ya, itu termasuk pemberontakan penguasa. Tidak boleh, harus izin penguasa. Paham, apalagi sekelas demo, itu pemberontakan penguasa. Itu tingkat-tingkat. Ada yang tingkatan langsung senjata, ada yang di bawahnya. Terus demikian. Tapi semua namanya khurujun aral hukam. Itu semuanya adalah pemahaman khawarij. Paham insyaallah ya? Apakah semua dikatakan khawarij? Semua terkena pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Jangankan sejauh itu. Saya katakan, jangankan sejauh itu. Para ulama dahulu kala mensikapi dengan sikap yang begitu tegas. Terkait dengan seseorang yang dikatakan tokoh masyarakat, seorang alim. Yang hanya punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Yara jawazal khuruj al-hukam. Punya pendapat, boleh memberontak penguasa. Semata-mata punya pendapat. Tidak memberontak. Tidak melecehkan. Tidak tampil dalam demo. Semata-mata punya pendapat, boleh memberontak. Disikapi dengan sikap yang begitu keras oleh para ulama salaf. Terjadi para salaf yang bernama siapa? Yang bernama Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy. Dulunya seorang ahli hadis, dikatakan thiqah, yang mengatakan thiqah ulama hadis pada masanya, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lain-lainnya dari ulama kibar mengatakan thiqatun rawiyah thiqah. Dia ahli ibadah, sampai dikatakan tidak ada lagi celah sedikit pun untuk ibadahnya dia. Kalau seandainya ada wahyu dari langit turun menyebutkan ada ibadah baru, enggak punya lagi ruang. Enggak punya tempat loh dia. Saking penuhnya dengan ibadah. Afwan, yang ini kapan-kapan aja ya, enggak ada ruangnya. Saking semangatnya beribadah. Ahli hadis, ahli ibadah. Dipuji oleh para ulama kibar. Tiba-tiba semuanya berubah total, ditahzir oleh para ulama, dicela, direndahkan, dihinakan oleh para ulama. Apa sebab? Cuman satu sebabnya. Dia punya pendapat, boleh memberontak penguasa. Semata-mata punya pendapat. Tidak memberontak, tidak turun jalan, dan yang lain-lainnya. Langsung ditahdil para ulama. Al-Imam Tsauri rahimahullah pernah masuk ke sebuah masjid di tempatnya beliau. Masuk ke masjid, begitu di dalam, tiba-tiba melihat Al-Hasan bin Saleh bin Hayy sedang sholat. Ibadah, masya Allah. Langsung beliau balik badan, ambil sandalnya, keluar dari masjid sambil mengatakan, "A'udzu billahi min khusyu'in nifaq." Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Masuk pergi. Ya wa ya. Itu para ulama salaf. Jadi kalau sekarang ini kita sebagai salafiyin yang hanya menjelaskan prinsip ahlus sunnah dan menyatakan keharaman demo, andil kita itu belum sekukunya kaum salaf. Belum. Itu saja sudah kiamat. Ya bayar. Mereka semua menyerang ahlus sunnah, menyerang salafiyin dan segala macam, melecehkan salafiyin dikarenakan mereka menerangkan prinsip ini, dilecehkan ahlus sunnah. Sudah, enggak usah pakai jubah, pakai daster aja kamu itu. Nyata itu. Pakai daster, pengecut. Tidak mau berjuang. Masya Allah. Bagaimana kiranya kalau kemudian Ahlussunnah Salafiyin sikapnya seperti ulama zaman dahulu kala? Bisa tawa kubro kiamatnya. Allahul musta'an. Nah, ala kulli hal Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin tidak pernah mengenal sejarah demonstrasi. Banyak cara-cara yang lain yang disebutkan oleh para ulama untuk menyelesaikan persoalan. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, ikhwan. Jadi apa yang terjadi akhir-akhir ini mengujian, ikhwan. Ujian manhaj, ujian akidah, ujian prinsip bagi Ahlussunnah. Barakallahu fikum. Nah, ketika demonya rusuh, antum bisa mengatakan, tuh kan, antum melanggar syariat, rusuh. Nah, ketika demonya betul-betul super damai, itu tak kita pakai S, super damai. Nah, antum dihujat sekarang. Dihujat sekarang dengan bahasa yang begitu menyesakkan dada. Hanya orang-orang munafik. Hanya orang-orang munafik yang enggak terharu dengan ini semuanya. Masyaallah. Sopo munafik iki? Ya lagi kele-kele kepala, jangan-jangan kita orang yang dibilang munafik ini. Di posting fotonya. Lihat foto ini, wah akan jantungan itu orang-orang munafik ini. Insyaallah. Bahasanya munafik. Subhanallah. Kalau di zaman dahulu ya ikhwan, orang yang tidak berangkat jihad itu munafik. Ya apa ya? Di zamannya Rasul ketika dia enggak berangkat jihad namanya munafik. Munafik ya ikhwan. Terharu. Itu aja. Diposting. Terharu, itu saja. Lautan manusia, tengah-tengahnya hijau. Artinya sedikit pun yang namanya rumput tidak diinjak. Terharu, itu aja. Nah, itu postingan dari sebelah semua ya. Bayangkan, mengumpulkan umat jutaan semacam itu. Ada yang mengatakan 2,5 juta, bahkan yang pasti 7 juta. Mengendalikan mereka semua bukan perkara yang gampang. Insyaallah. Bahkan tidak ada ranting pun yang patah dari pohon-pohon yang ada di sekitar mereka. Begitu selesai aksi, mereka semuanya bubar, semuanya bersih, tidak ada sampah sama sekali. Insyaallah. Luar biasa. Yang enggak terharu munafik. Si. Antum itu pejuang-pejuang pemungut sampah atau pejuang apa? Antum itu berjuang mempertahankan rumput jangan diinjek atau perjuangan apa? Antum itu berjuang untuk rantingnya jangan ada yang patah atau perjuangan apa? Kalau semata-mata itu perjuangannya gampang. Gampang. Diwanti-wanti dari semua daerah diwanti-wanti. Jangan sampai ada yang nyak rumput. Gampang. Nah terus apa hasilnya untuk Islam wal muslimin dengan anda tidak menginjak rumput? Hasilnya apa untuk Islam wal muslimin dengan anda tidak mematahkan ranting? Masya Allah. Dibuka aja itunya ya. Nah gitu ya. Itu mungkin ya bahasanya salut lah. Gitu ya, salut. Tapi kemungkaran di dalamnya itu enggak sebut. Ya apa ya? Di situ ada yang namanya dilafalkan solawat nariyah. Kalian tahu betul apa isinya? Wahai orang-orang sebelah, isinya penuh dengan kesyirikan dan kemusyrikan. Solawat nariyah itu. Ini lebih lebih mengerikan dibandingkan dengan menginjak-injak rumput. Ini lebih mengerikan daripada Anda membongkar semua pohon yang ada. Lebih mengerikan bahkan dengan Anda mungkin anarkis, semata-mata anarkis. Bukan mengatakan kita boleh anarkis, tapi perhatikan baik-baik kualitas kesalahannya itu loh. Syirik di dalamnya. Nah iya. Di situ Anda bercampur dengan berbagai macam aliran yang ada. Dari banyak khawaridnya, ikhwanul musliminya, dan segala macamnya. Persatuan apa namanya ini? Yang namanya istimak itu alal haq, di atas kebenaran. Alkitab usunah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan semata-mata bersatu. Kalau semata-mata itu persatuannya, itu namanya persatuannya ikhwanul muslimin. Barakallahu fiik. Dan ingat, zat tindakannya sudah dikatakan haram oleh para ulama. Mudhahara haram. Mau silminya, ghairu silminya, haram. Bahkan dikatakan oleh sebagian masyayikh kita, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, walaupun penguasa mengizinkan, tanyakan kepada mereka. Mereka keberatan, berat ataukah izinkan dengan lapang dada? Kata akan keberatan. Cuman mereka ditekan oleh yang namanya sistem. Demonstrasi, ya, demokrasi. Secara hati nurani mereka sendiri para penguasa enggak mau dibegitukan. Itu kalau Syekh Ibnu Utsaimin ternyata terbukti penguasa berusaha untuk menghalangi. Ya apa ya? Dan masih banyak lagi yang lain. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Itu ujian. Namanya ujian akidah, ujian prinsip. Paham ya, ya? Ujian akidah, ujian prinsip. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya upaya mereka itu berhasil, Ustaz? Berhasil, yang mereka cari itu berhasil, dibikin tersangka, terdakwa, ditahan, dipolisikan, dipenjarakan. Berhasil, Ustaz. Terus kalau dia dipenjarakan itu, apa keuntungannya untuk Islam wal Muslimin? Apakah dengan dia dipenjarakan kemudian tidak ada lagi yang tampil? Jawabannya banyak yang tampil. Negara demokrasi ya, semuanya bebas. Dan sudah banyak yang nongkrong. Ya apa ya? Di banyak tempat. Ini Nasrani, ini sudah banyak yang nongkrong. Lah ada apa ribut dengan satu ini? Yang lain tidak. Apa pengaruhnya? Pengaruh apa? Barakallahu fikum. Ala kulli hal, tidak mungkin yang namanya sebuah kemungkaran diingkari dengan cara-cara yang mungkar serupa. Anggaplah semua tercapai, anggaplah semuanya sukses, anggap dan anggap. Kita mengatakan, Rasul mengatakan dalam sabdanya, innallaha yu'ayyidu hadzal din fi rajulil fajir. Innallaha qad yu'ayyidu hadzal din fi rajulil fajir. Allah azza wa jalla terkadang membela agama ini melalui orang-orang yang fajir. Dikatakan fajir dikarenakan amaliyahnya dilarang dalam Islam, tapi dengan itu Islam dapat keuntungan. Barakallahu fikum. Itu di zamannya Rasul ada seorang yang berjihad, jihad syar'i bersama Rasul yang diperangi orang-orang kafir. Bukan jihad-jihad yang semacam itu, syar'i perang, dia membunuh sekian orang kafir. Masya Allah, dipuji oleh para sahabat. Islam diuntungkan dengan jihadnya dia. Banyak orang kafir yang mati. Porak-poranda orang-orang kafir itu dengan dia. Di zamannya Rasul. Rasul masih ada. Di pasukannya Rasul. Dia penuh dengan luka. Terluka parah. Dia pun tidak bisa apa-apa. Ternyata dia tidak sanggup dan tidak sabar dengan luka yang begitu berat. Di akhirnya dia bunuh diri. Diangkat itu gagang, dinaikkan apa namanya parangnya, dia jatuhkan tubuhnya tepat di pedang dia tadi, mati. Bunuh diri fasik, tapi Islam diuntungkan dengan perangnya dia tadi. Rasul mengatakan terkait dengan orang ini, innallaha qad yu'ayyidu hadzal din bi rajulil fajir. Allah terkadang membela agama Islam itu melalui orang-orang yang fajir. Orang yang dikatakan fajir, tapi Islam dimenangkan melalui dia. Paham ikhwan ya? Ente fajir, Islam dapat untungnya. Barakallahu fikum. Tapi ente fajir, ente fasik. Itu betul-betul jihad. Nah ini jihad-jihadan. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, al-muhim cara-caranya harus dengan cara yang tepat. Barakallahu fikum, sampaikan kepada yang berkompeten dalam masalah ini. Ketika diterima, alhamdulillah. Ketika diterima, faqad adama huwa alaih. Dia sudah menyampaikan tugasnya, melakukan tugasnya, menunaikan tugasnya. Barakallahu fikum. Selebihnya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Ustaz persiapan kita untuk menghadapi serangan-serangan dari lima elemen tadi, komunis Syiah dan lain-lain tadi, Masya Allah. Yang akan merongrong NKRI, karena ada yang memperkirakan tidak lama lagi itu akan terjadi. Sudah terjadi konspirasinya. yang antum maukan fisik. La qadarah Allah, semoga jangan terjadi. Persiapannya seperti yang sebutkan tadi ya. Persiapan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara tafaqquh fiddin. Antum harus memperdalam ilmu agama antum. Kokohkan iman dan takwa dengan ilmu syar'i. Antum di pondok-pondok pesantren, antum di dekatnya pondok pesantren, antum hadir halaqah-halaqah ilmu, majelisul ilm, mengkaji akidah Islam yang benar, bagaimana ibadah yang benar, itu semuanya adalah modal utama. Ilmu syar'i menumbuhkan iman dan takwa. Iman kamu sahih, akidah kamu sahih, manhaj kamu sahih, ibadah kamu semangat, akan muncul iman yang kokoh. Itu modal utama. Itu modal utama. Dan kaum muslimin kekuatannya ada di situ. Pada iman mereka yang membara. Pada akidah mereka yang kokoh, yang sahih. Di sana kekuatannya kaum muslimin. Selebihnya menyusul. Jalan dengan sendirinya. Barakallahu. Tapi ketika antum tidak punya ilmu, antum jahil, akidah antum rusak dan segala macamnya. Ketika datang waktunya panggilan berjihad fisabilillah, kabur. Jihad, kabur. Saya masih punya anak, saya masih punya istri, saya masih punya usaha, saya masih kabur. Hei, ini waktunya tak kabur. Nyata atau enggak nyata? Nyata. Kenapa? Imannya kurang jos. Paham ya? Sehingga antum kokohkan dulu imannya antum, takwanya antum, akidah antum, semua dengan ilmu syar'i. Belajar yang rajin, yang sahih, diamalkan dalam keseharian, dakwahkan kepada umat. Itu modal utama. Modal utama. Jika terjadi, semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Umayyitakillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pegang sesuatu itu kan paling sebentar doa aja. Oh, iya. Caranya gini-gini. Oh iya. Langsung dorong iman itu maju. Ya. Ya enggak sporadis ya, ada aturan main, cuman lebih akan maju ketika dengan dorongan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berhasil menaklukkan gedung putih Persia di zaman itu dan menaklukkan yang namanya Baitul Maqdis, mengambil alih Masjidil Aqsa dari tangannya orang-orang Yahudi, meruntuhkan dua kekuatan adidaya kala itu, Pers dan Romawi, itu bukan dikarenakan senjata yang canggih. Iman yang paling pokok dari iman, walaupun menggunakan keledai yang sudah kertak-kertak, sudah rehat, pakaian cobang-camping, senjata apa adanya, tapi bisa meruntuhkan semua kekuatan yang ada. Dari sini ya, dari iman dan takwa kita. Nah, ini sumber kekuatan kaum muslimin yang tidak bisa dibom oleh orang-orang kafir. Dari sini. Barakallahu. Ngoten nggih? Nggih. Mungkin yang antum tanyakan, apa enggak perlu anu Ustaz, persiapan-persiapan fisik gitu, latihan militer kayak apa kayak gitu. Jadi mencurigakan. Kalau antum mau ya antum koordinasikan dengan pihak tempat, dengan pihak RT, RW, lurah, camat, koramil dan segala macam, Pak, kami mau mengadakan ekstrakurikuler. Apa itu? Latihan fisik, Pak. Bela diri. Kalau di sini kan bismillah, ada yang curiga. Nah, kalau enggak jangan. Jangan memunculkan kecurigaan-kecurigaan para pelaku. Insyaallah pada waktunya nanti akan muncul dengan sendirinya ya, Pak. Sudah maju. Nanti akan ada sebagaimana yang pernah kita coba beberapa waktu yang lalu. Murojaah kembali. Tapi yang syar'i, jangan yang ikhwani. Terkait dengan isu-isu yang di internet dan segala macam terkait dengan yang ada, itu semuanya jangan dipercaya 100%, jangan dibohongi, jangan ditolak 100%. Sebagai masukan saja untuk kewaspadaan. Selebihnya dikoordinasikan dengan pihak aparat negara dan pihak pemerintahan kita dikoordinasikan, Pak, ada isu-isu demikian, gini, supaya mereka punya masukan. Muslimin waspada dan selalu siap setiap saat dengan tadi, dengan cara mengokon iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Bolehkah meninggalkan tamu untuk sholat berjamaah di masjid yang tamu itu tidak pernah sholat dan di rumahku hanya istri? Loh, jangan kau biarkan dia sama istri berduaan. Berbahaya itu. Ajak dia ke masjid walaupun dia nggak sholat, tunggu. Misalkan dia teman kamu yang Nasrani terkait dengan urusan pekerjaan, ajak ke masjid, suruh dia nunggu di luar. Nah, mungkin kalau di dalam rumah istrinya kamu doang, ya Allah musta'an. Antum juga enggak jamaah juga salah. Jangan gara-gara tamu satu enggak jamaah. Ajak dia keluar. Atau selesaikan acaranya. Sudah sampai sini aja. Ini ketemu lagi, saya mau jamaah dulu. Selesai. Ngoten nggih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Sudah jam berapa itu, lihat? Jam 3 kurang 20. Loh, asar jam berapa? Hah? Oh, jam 3. Pantesan kok. Apakah membayar pajak, misal PBB, pajak motor, mobil, dan pajak-pajak yang lain, termasuk bentuk ketaatan kepada penguasa? Yang ini, barakallahu fikum, dilakukan dengan keterpaksaan, dikarenakan tidak mungkin terelakkan. Ini dimasukkan oleh para ulama, termasuk dalam pembahasan mimma ta'umu bihil balwa, ma ta'umu bihil balwa, musibah yang tidak mungkin terelakkan, sehingga dilakukan dalam rangka untuk meredam fitnah. Barakalawikum. Yang namanya pajak itu bukan untuk kaum muslimin, pajak untuk orang kafir atau harta bendanya orang kafir. Barakalawikum. Jadi ya dibayarkan. Dia sudah tidak mungkin terelakkan dan meredam fitnah. Antum tidak bayar, dihitung sama mereka. Ya apa ya? Dihitung terus begitu. Akhirnya membengkak, antumnya malah kerepotan. Sehingga bayarkan pada waktunya, selesaikan permasalahan, redam fitnah, khalas. Terkait dengan masalah PBB, antum memiliki KTP yang ada fotonya, SIM yang ada fotonya, buku nikah yang ada fotonya, itu semuanya perkara yang mimma atau mobil balwa, yang tidak mungkin terelakkan lagi. Sehingga diperbolehkan secara syar'i, dikarenakan tidak mungkin terelakkan lagi. Itu semi darurat. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam bisawab. Kalau seandainya pemerintah mewajibkan kita untuk ikut program BPJS, apakah sebagai bentuk ketaatan boleh ikut program tersebut? Ya, kalau sudah diwajib ainkan oleh pihak pemerintah dan tidak mungkin mengelak, ya harus ikut. Ya sama kayak PBB tadi. Nah, gimana lagi, ya harus ikut. Tapi sekarang masih ruwet, jadi santai aja. Nah, jadi sekarang ini selama antum masih memiliki kemampuan, antum berobat normal saja. Dengan harta yang antum miliki, bukan dengan cara semacam ini. Yang diizinkan para ulama, diizinkan sebagian ulama BPJS yang non persen, yang murni subsidi pemerintah. Itu untuk yang kelas paling rendah, untuk warga yang miskin. Itu yang non persen. Jadi antum tinggal urus BPJS dah, antum dapat gratis. Cuman gratisnya sesuai dengan kadar kelasnya. Nah, gratis mintanya kamar VIP, ya enggak bisa, bangsal. Ya, dapat yang gratis. Itu yang diizinkan dikarenakan subsidi pemerintah. Tapi kalau yang harus membayar premi, maka enggak boleh. Itu termasuk perjudian. Nah, termasuk asuransi judi yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bissawab. Cukup ya? Hah? Ada lagi enggak? Enggak ada kan? Selama gampang jawab. Monggo. Iya. Jadi perkara-perkara yang mungkar yang ada di masyarakat, kita enggak ikut. Hubungan baik dengan mereka disiasati. Jadi ketika dalam perkara-perkara lain yang ma'ruf, yang maslahat umum, yang mubah, kita tunjukkan muamalah yang baik dengan mereka. Tampil di situ. Ketika perkara-perkara melanggar syari, kita mohon maaf, enggak bisa ikut. Sehingga minimal mereka maklumi, oh Pak Fulan itu begini orangnya, kalau yang ini gak mau, yang itu mau. Harus ada upaya seperti itu, upaya penjelasan, sehingga mereka bisa memaklumi kalau jenengan gak datang. Bukan dengan cara, ya orang kepenak ya kalau tangga, ya seperti ben maning, semeru bewis, gak bisa. Justru Anda memperbanyak jumlah mereka, mempermeriah acara mereka. Efeknya mereka meyakini Anda membolehkannya. Sehingga diatur, disiasati cara yang paling tepat dengan bijak supaya mereka memahami kondisi kita. Jawabannya ya mohon maaf Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya saya enggak bisa untuk acara seperti ini. Mohon dimaklumi. Insyaallah acara yang lain saya akan maju. Kerja bakti insyaallah. Gotong royong insyaallah. Selokannya dibersihkan bin arah banjir insyaallah. Gitu. Enggak mungkin datang bawa sesuatu. Maaf Pak, saya ada acara di luar ini. Saya enggak bisa bantu memperlebar got-gotnya ini. Nih saya kasih menduan. Satu kresek ini Pak untuk jajannya Pak. Ini Pak akuanya Pak. Andil. Atau antum datang ke Pak Lurah. Pak Lurah, ini ada sedikit fulus. Ada uang ya, sedikit lah Pak untuk bantu beli-beli peralatan. Dibuka Pak Lurah 500.000. Bisa untuk beli cangkul, linggis, sekop, ya, untuk peralatan kerja bakti kasih. Yang itu tujukan kepada mereka antum itu bermasyarakat gitu ya, Pak. Antum bermasyarakat, muamalah yang baik dengan mereka, andil dalam perkara-perkara yang mubah. Sehingga ketika antum memohon maaf untuk yang semacam itu, mereka memaklumi. Tuh. Loh. Berangkatnya jenengan ke situ itu loh. Nah, itu makanya dikasih solusi yang lebih baik tadi itu. Ngeten nggih. Jadi jangan karena riko tadi kemudian semua di ikut aja wis. Ikut aja wis. Jangan. Tapi disiasati dengan cara yang tepat supaya mereka bisa memahami keadaan itu. Itu hanya butuh waktu aja kok, Pak. Butuh proses tidak lama. Selebihnya apa bakal mau. Jangan diundang. Ya, resiko sebuah persahabatan. Tapi kalau saya berarti tidak sampai seperti itu. Ya, karena kita di bab yang lain tetap guyup gitu loh. Yang ini tidak. Paling tidak tadi itu ya sudah ada mulai sedikit ya jaga jarak terkait dengan poin tadi. Ngerti? Itu hanya butuh waktu. Hanya butuh waktu proses. Selebihnya kan lancar. Mereka punya acara, ngundang yang ini, pas rumah antum loncat, lewat, yang ini, begitu. Nah, mereka bagi-bagi acara mereka, ngasih spiring, antum lewat. Nggak ada masalah. Kita bikin makanan, kita kasih mereka. Kebaikan, sampaikan kepada mereka. Kejelekan, jangan terima. Butuh proses saja. Persahabatan kan lagi biasa. Ketemu dia, assalamualaikum, salam. Ngobrol biasa, nggak ada masalah. Tapi terkait dengan alhamdulillah, nggak ada masalah. Selagi perkara-perkara yang baik, nggak ada masalah. Iya, gitulah. Itu konsep dalam bermasyarakat. Ada sedikit konsekuensi yang harus dikeluarkan, gitu ya. Nje, sami-sami. Saya kira cukup sekian ya, sudah jam 3 kurang 10 menit untuk persiapan salat asar. Semoga yang sampaikan bermanfaat dan semoga kita selalu di atas siratul mustaqim dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.